di Indonesia ini. Dan permasalahan-permasalahan ini telah sampai kepada beliau, dan alhamdulillah beliau telah memahami, dan beliau akan mendiskusikan dengan para masyayikh yang lain. Dan beliau menyampaikan kepada saya bahwa akan menyampaikan persoalan ini insyaallah taala kepada Syekh Rabi', kepada Syekh Ubaid, dan kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahumullah. Dan beliau memberi pesan kepada saya untuk tidak berbicara di hadapan umum seperti ini. Naam. Beliau meminta saya untuk menahan diri, dan insyaallah taala permasalahan-permasalahan yang terjadi akan ditangani oleh para ulama. Dan ini merupakan satu hal yang menggembirakan. Sangat butuh jika kita kepada bimbingan para ulama hafizahumullah di masa-masa terjadinya fitnah. Dan mereka sangat mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah ikhwan salafiyin. Untuk itu, kajian yang berjudul di bawah bimbingan para ulama dibatalkan. Dan tidak mengarah kepada pembahasan tersebut, dan juga tidak berkaitan dengan apa yang kita bahas sebelumnya, dan bukan juga sebagai bagian yang kedua dari muhadarah atau pengajian sebelumnya. Maka saya mengucapkan jazallahu khairan para masyayikh, para ulama yang sangat besar perhatiannya dalam membimbing ahlus sunnah dalam menyelesaikan berbagai macam problem yang terjadi di tengah-tengah kita. Sehingga saya mengharapkan kepada ikhwan sekalian untuk menahan diri dan menunggu hasil dari pembahasan dan diskusi para masyayikh dan jawaban dari para ulama. Apa yang menjadi jawaban mereka, itulah yang harus menjadi sikap kita. Apa yang menjadi bimbingan mereka, itulah yang harus kita ikuti. Kalau mereka mengatakan maju, kita maju. Kalau mereka mengatakan mundur, mundur. Kalau mereka mengatakan tinggalkan askari, tinggalkan askari. Barakallahu fikum. Hanya saja saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin dituduhkan kepada saya dari isi surat yang ditulis oleh 4 orang dari ikhwan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita semua. Yang penting bagi saya untuk meluruskan tentang hal-hal tersebut. Dan poin-poin yang saya tidak sebutkan di sini itu disebabkan karena akan dibahas di hadapan para masyayikh insyaallah taala. Di antara yang disebutkan bahwa termasuk hal yang dipermasalahkan kepada saya karena menghadiri daurah Uthman As-Salimi, bahkan mendatangkan Uthman As-Salimi ke Balikpapan untuk mengisi daurah. Masyarul ikhwah rahimakumullah, tentu kita memahami bahwa fitnah ini berjalan terus dari masa ke masa, dan itu ujian. Dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi berbagai macam cobaan, termasuk dalam hal ini adalah berbagai macam fitnah-fitnah yang terjadi yang menimpa Ahlus Sunnah. Kaitannya dengan mendatangi daurah tersebut, perlu diketahui bahwa pada saat itu fitnah-fitnah yang terjadi itu tidak seperti sekarang. Kita belum mengenal ada yang namanya fitnah MLM, ya, yaitu para pengikut Dzulqarnain. Pada saat itu, dan sementara pada saat itu kita masih terikat dengan adanya kesepakatan-kesepakatan untuk senantiasa menjaga ukhuwah, untuk senantiasa berusaha menyambung ukhuwah, ta'aluf di antara ikhwan salafiyin dan di antara para ustaz. Belum ada satu pun keluar tahdzir dari para masyayikh ketika itu. Sehingga barakallahu fikum, meskipun memang ada letupan-letupan kecil berupa perselisihan, dan ikhwan-ikhwan juga mengetahui bahwa saya berselisih dengan Dzulqarnain, secara mengetahui hal itu, namun saya tidak mengambil sikap, disebabkan karena belum adanya nasihat dari para ulama untuk menyikapi mereka. Termasuk di antara prinsip yang diajarkan oleh para ulama kita dalam menyikapi berbagai permasalahan, la nataqaddamu 'alal ulama wa la nata'akhkhar 'anhum. Jangan kita mendahului ulama dan jangan kita terlambat dari ulama. Jangan kita mendahului ulama, jangan pula kita terlambat dari ulama. Ini bimbingan para ulama kepada kita sekalian. Mendahului ulama meskipun mungkin berikutnya atau nantinya ulama akan menyikapi seseorang, tapi mendahului bukanlah sebuah sikap yang terpuji. Yahya al-Hajuri itu sudah menyikapi Abul Hasan Misri al-Ma'ribi sebelum para ulama bersikap, dan para ulama menganggap itu bukan sikap yang terpuji, mendahului para ulama. Sehingga saya ketika itu tidak berani untuk mengambil sikap terhadap Dzulqarnain dan bersamanya, karena belum adanya penjelasan dari para ulama dalam hal ini. Ditambah lagi, saya sempat berkonsultasi ketika itu kepada dua syekh. Yang pertama Syekh Muhammad Ghalib hafizahullah. Beliau salah seorang syekh yang baru saja datang ke Jogja memberi faedah kepada kita, ma'ruf. Yang kedua Abdullah Mar'i, yang tentu pada saat itu masih berjalan bersama dengan masyayikh Ahlus Sunnah, masih berjalan dan tidak ada keraguan dalam manhajnya ketika itu. Saya meminta arahan apa sikap saya dalam menyikapi kedatangan Syekh Uthman As-Salimi ke Indonesia yang melalui Dzulqarnain dan yang bersamanya ketika itu. kata Syekh Muhammad Ghalib dan Abdullah Mar'i, tidak apa-apa, lagas, tafadhal antum ikut. Karena memang pada saat itu belum ada sikap-sikap, ya, apalagi memang ketika itu syekh-syekh yang datang dari Yaman, ya, termasuk Utsman As-Salimi, seorang yang belum diketahui atau ungkapan yang tepat, belum kita ketahui, kita yang ada di Indonesia belum mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di sana. Yang kita ketahui, mereka di antara para masyayikh Ahlus Sunnah. Sehingga saya pun menghadiri berdasarkan nasihat dari kedua syekh ini. Barakallahu fikum. Saya mengikuti bimbingan mereka. Sehingga kalau dipermasalahkan kedatangan, silakan permasalahkan Syekh Ghalib, Syekh Muhammad bin Ghalib yang nasihati anak untuk mengikuti. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang terjadi. Sehingga kalau dipermasalahkan dari sisi mana permasalahannya, toh itu belum ada tahdir, belum ada tahdir. Disebutkan di surat tersebut bahwa Syekh Ubaid berbicara, ya, saya khawatir mereka yang menulis ini tidak paham sebenarnya permasalahan apa yang dibicarakan Syekh Ubaid, apa yang disampaikan Syekh Ubaid. Saya ingin mereka mungkin menulis apa sih yang dikatakan Syekh Ubaid ketika itu, apakah itu tahdir untuk tidak mendatangi atau apa. Maka saya persilahkan kepada saudara-saudara saya yang menulis surat tersebut untuk menjelaskan apa perkataan Syekh Ubaid ketika itu. Yang jelas itu bukan tahdir. Jadi tolong tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian setelah berlalu, ya, berlalu sekian lama, saya kurang paham berapa bulan atau berapa tahun setelahnya. Kemudian pada waktu itu ada wacana untuk mengundang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi rahimahullah pada saat itu. Ketika itu saya sedang menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah haji. Setelah haji kemudian berangkat ke Madinah, maka saya pun menyempatkan untuk berziarah ke tempat, ke rumah Syekh Muhammad Ghalib hafizahullah. Ketika itu beliau masih di Madinah, sekarang beliau di Emirat. Ketika di Madinah, maka saya pun datang bersama dua orang. Satu orang, orang asli sini, yang waktu itu belajar di Madinah. Orang yang kedua, asalnya dari Kendari. Waktu itu belajar di Ma'bar, yang juga kebetulan pada saat itu sedang haji. Alhasil, tiga orang ini, maksudnya tiga, dengan anak, dengan saya, datang ziarah. Maka pada saat itu Syekh Muhammad Ghalib hafizahullah pun menerangkan ada sebuah kisah di rumah Syekh Rabi'. Waktu itu datang beliau, dan di sana ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi rahimahullah, dan ada pula Hani Break yang ketika itu masih bersama ulama sunnah. Maka disebutkanlah bahwa Syekh Muhammad akan berangkat ke Indonesia melalui Dzulkarnain. Maka langsung ditegur oleh Syekh Rabi', jangan, jangan kamu datang melalui Dzulkarnain. Keluarlah kata-kata jarah dari Syekh Rabi' terhadap Dzulkarnain. Fa innahu makir la'ab talawin yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Dia seorang pembawa makar dalam dakwah ini, ya. Berwarna-warni dalam bermanhaj. Dia berjalan di atas metodenya al-halabi. Terus terang, pada saat itu saya pun kaget dan bersama yang lain ini, ya. Kaget. Nah, sudah keluar Syekh. Nah, sudah disampaikan oleh Syekh Rabi'. Maka pada saat itu juga saksinya dua orang ini, ya. Yang satu sekarang ada di Samarinda, silakan ditanyakan. Pada saat itu juga saya mengatakan kepada Syekh Muhammad Ghalib, afwan Syekh, saya akan mengikuti fatwa ini, saya akan berubah sikap terhadap Dzulkarnain. Saya akan mengikuti fatwa ini, saya akan berubah sikap terhadap Dzulkarnain. Saya bersama Syekh Rabi'. Yang Anda ingat, Syekh Muhammad bin Ghalib mengatakan, huwa alladhi yanbaghi, itulah yang sepantasnya menjadi sikap kita. Semenjak itu, saya bersikap. Ya. Bahkan ketika itu saya ya dianggap yang banyak membuat keributan di grup-grup WA karena menyikapi Dzulkarnain. Nah, jadi itu permasalahannya. Pada saat itu, ya, dalam perjalanan umrah yang berikutnya, Syekh Abdullah Mar'i hadahullah, ya, itu mendatangi ana, mendatangi ana di hotel. Itu setelah tahdzir Syekh Rabi'. Dan beliau menyampaikan kepada ana, usahakan lagi. Ya, askari, gimana caranya supaya ini bisa dikembalikan lagi Dzulkarnain ini, ya. Mungkin kita masih bisa islah atau yang semisalnya. Saya mengatakan tidak, Syekh. Permasalahannya sudah selesai. Syekh Rabi' sudah berbicara. Ana tidak berani melangkai Syekh Rabi'. Ana bersama Syekh Rabi'. Nah, selesai urusan. Dan itu menjadi sikap ana sampai detik ini, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas al-haq. Jadi kalau ada kemudian orang mengatakan bahwa nanti askar itu akan ikut Dzulkarnain, dari mana? Dari mana fitnah yang seperti ini? Nah, kalau yang seperti ini dipermasalahkan kedatangan saya ke daurah Syekh Utsman As-Salimi atau mendatangkan dia di Balikpapan, ya. Dalam keadaan waktu itu belum ada masalah. Ya. Maksudnya belum ada tahdzir dari para ulama. Maka saya ingin bertanya kepada orang-orang yang menulis pengunduran dirinya itu. Saya ingin bertanya kepada mereka. Antum-antum itu, khususnya yang tiga orang itu, kalian dulu belajar di mana? Belajar di mana sih dulu? Di Fuyush. Fuyush itu ma'hadnya siapa? Abdurrahman Al-Adani. Iya kan? Rahimahullah, sudah meninggal. Siapa itu Abdurrahman Al-Adani? Pengikut Muhammad Al-Imam Ma'bari, yang disebut oleh Syekh Ubaid Mughaffal, yang suka lalai, yang tidak berhak untuk berdakwah. Antum kan duduk di sana dulu. Tapi saya sudah mengetahui jawabannya. Ya dulu kan masih baik. Nah, itu. Dulu kan masih belum ditahdir. Itulah jawaban ana. Barakallahu fikum. Apa yang akan menjadi jawaban antum, itu jawaban ana. Bahwa pada saat itu belum ada tahdir. Karena itu prinsip kita. Jangan mendahului ulama. Jangan pula kita terlambat dari ulama. Kemudian, kenapa didatangkan Hani Buraik ke Indonesia? berapa tahun daurah di sini. Kenapa datangkan? Bukankah dia menyimpang? Ya. Bahkan penyimpangannya luar biasa dahsyatnya sekarang ini. Jadi seorang politikus. Hah? Kenapa dia datangkan? Jawabannya pasti, waktu itu masih istiqomah. Gitu. Iya, tidak bisa disalahkan, karena memang waktu itu masih di atas sunnah. Diundang tidak jadi masalah. Kalau ngundang sekarang dengan kondisi yang sekarang, ya masalah. Gitu. Sehingga barakallahu fikum, itu duduk permasalahannya. Kemudian masalah anak berkeliling Indonesia mendatangi ustad-ustad di Depok, di Solo, terus di tempat-tempat yang lain, ya, karena menjalankan misi-misi Abdullah Mar'i, oh, disebutkan seperti itu dalam kurung yang sekarang sudah ditahdir oleh masyayikh kibar. Sebenarnya dari tulisan itu nampak sudah jawabannya. Dalam kurung sekarang sudah ditahdir oleh masyayikh kibar. Berarti ketika itu apa? Sudah ditahdir apa belum? Belum ada tahdir. Ya. Terus terang, sebelumnya saya tidak pernah bertemu langsung dengan Syekh Abdullah Mar'i itu. Ya. Kecuali setelah muncul permasalahan fitnah, kemudian beliau datang ke Indonesia ini, ya, bisa dikatakan utusan dari Syekh Rabi' hafizallahu taala meminta datang ke Indonesia untuk mengislahkan dua kelompok ini, dua kubu, ya, untuk mengislahkan. Makanya waktu itu dipantau langsung oleh Syekh Rabi', ya. Abdullah Mar'i datang bersama Syekh Salim bin Muhriz. Nah, sampai kemudian terjadi islah. Kalau beliau datang, ya, kemudian diterima oleh kedua kubu, berarti kan dipercaya beliau ini. Dan itu yang anak ketahui selama ini. Ketika itu belum ditahdir, para masyayikh belum berbicara. Ya, sehingga menurut saya wajar kalau saya meminta pendapat kepada beliau, meminta bimbingan kepada beliau, kepada Abdullah Mar'i ketika itu, bukan sekarang. Hati-hati, nah, beda sejarah. Nah, sehingga kalau saya meminta bimbingan kepada Syekh Abdullah, ataukah Abdullah Mar'i yang mengatakan kamu datang-datang ke fulan, meminta kalau ada kesempatan ayo kita rembuk kembali, perbaiki kembali apa yang sudah retak ini, ya, saya tidak bisa menolak. Saya tidak bisa menolak. Karena setahu saya waktu itu Abdullah Mar'i adalah orang yang diakui oleh semua pihak. Bagian dari masyayikh sunnah. Bahkan hampir tiap tahun datang ke Indonesia untuk memberikan faedah ilmu. Kalau yang seperti ini dianggap tasahul, tolong dari sisi mana gitu loh. Tasahulnya dari sisi mana? Ini ma'asyara alaikum rahimahullah. Kemudian kasus orang Yaman yang pernah datang ke sini. Katanya ada kasus besar yang tidak mungkin disebutkan di sini. Sebutkan saja apa sih kasusnya. Saya meminta kepada orang-orang ini, tolong sebutkan aja. Dosa bilang tidak mungkin disebut, kasusnya serius, sebutkan. Nggak usah nakut-nakutin, nanti masalah, nanti serius, sebutkan saja. Yang penting datanya valid, gitu loh. Datanya jelas, ya. Tapi hati-hati kalau datanya kurang jelas, apalagi fitnah, wah, bahaya, ada undang-undang tersendiri itu. Nah, bisa diproses soalnya. Barakallahu fikum. Ya. Dan tolong tak kenali dulu duduk permasalahannya itu apa sih? Ya. Datang ke sini sebagai apa, statusnya seperti apa? Ya. Jadi jangan langsung menuduh masalah serius. Waduh. Jangan asal bunyilah. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan setelahnya bahwa masih ada poin-poin yang lain. Kesalahan yang masih banyak. Ya tafadhal disampaikan. Ya. Bukan merupakan hal yang berat bagi ana. Kalau ana salah, ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana akan kembali kepada al-haq. Ya. Jangan disimpan-simpan lalu kemudian dijadikan sebagai mulahawa. Lalu kemudian disikapi dengan cara seperti itu. Sampaikan apa sih poin-poinnya. Ya. Dan masih banyak kesalahan lainnya yang belum bisa kami ungkap sekarang. Dan itu telah diketahui oleh asatidzah pembina. Ungkaplah. Ya. Tolong sampaikan. Nah, kita ini ingin dakwah ini jelas. Barakallahu fikum. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan ada yang disembunyikan. Salah seorang ikhwan kita bersalah. Sampaikan. Ya akhi, antum begini-begini. Ini merupakan kesalahan. Sampaikan dengan bukti yang konkret, kemudian dalil-dalil atau hujjah yang menyebutkan bahwa itu sebuah kesalahan. Nah, insya Allah kita siap kembali kepada al-haq. Nah, jadi tidak cukup mengatakan kamu punya salah. Iya, memang kita ini punya salah semua sih. Kita ini kan manusia. Kullu bani adam khata. Setiap manusia itu selalu berbuat kesalahan. Saya tidak menjamin diri saya ini selalu benar kok. Saya ini terlalu banyak kesalahannya. Terlalu banyak perbuatan dosa. Ya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ada masalah-masalah yang disebutkan permasalahan ilmiah. Ya, kaitannya dengan menyikapi seseorang. Ini permasalahan ilmu yang nanti akan disampaikan pada masyayikh insyaallah. Kemudian juga disebutkan ada satu masalah ya yang kaitannya dengan salah seorang ikhwan kita. Ya, saya sebenarnya tidak ingin membahas permasalahan ini dan tidak ingin menyebutkan ya karena terus terang berkaitan dengan aib. Nah, tapi dari satu sisi saya dianggap bahwa ini sebuah kesalahan yang besar. Ya. Barakallahu fikum. Terus terang sama sekali tidak ada dan saya yakin ikhwan-ikhwan dari pihak pengurus itu tidak ada yang punya keinginan untuk menyebarkan aib itu, tidak. Nah. Namun disebabkan karena ada satu kejadian terjadi, akhirnya yang lain ribut. Yang lain pada ribut, pada berbicara. Ya. Saya begini dengan dia, saya juga begini dengan dia, kasus saya ini dengan dia. Nah. Sehingga barakallahu fikum mempertahankan memudaratkan dakwah. Nah, memudaratkan. Sehingga dari pihak pengurus pun ya. Dan insya Allah itu lebih maslahat. Karena kalau mempertahankan lebih mudaratkan. Cukup itu saja yang diketahui. Ya. Sampai jadi pembicaraan anak-anak. Ya tidak tahu kok bisa sampai kepada anak-anak itu loh. Ya. Jangan salahkan kita tidak pernah cerita kok. Mau jadi pembicaraan anak. Ya tidak tahu. Siapa yang nyampaikan ke sini? Syaitan mungkin. Yang memang sengaja untuk tahrish di antara ikhwan. Ya. Kami hanya ingin nih ikhwan bagi ada yang kaitannya dengan kebutuhannya dengan ma'had, inilah jalurnya ke sini gini. Adapun kaitan dengan fulan sudah jangan. Ya, karena demi menjaga kemaslahatan. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Barakallahu fikum. Dan ketika itu saya mengatakan, saya menegaskan kepada ikhwan, bahwa beliau bagian dari ikhwan kita salafiyin. Ahlu sunnah itu tidak semua baik. Ahlu sunnah itu bukan berarti orang yang terpelihara dari kesalahan. Tidak. Ada kadang-kadang jatuh ke dalam dosa, ada yang jatuh dalam dosa besar. Dia bagian dari ikhwan kita salafiyin. Ya. Beliau telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Saya mengatakan kepada ikhwan, ya, muamalah dengannya seperti kita muamalah dengan ahlus sunnah yang lain. Nah. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah. Permasalahan-permasalahan yang lain saya tidak perlu membahas di sini. Nah, khawatir saya keceplosan juga ya. Jadi saya ingin menjaga diri barakallahu fikum. Namun saya merasa penting untuk meluruskan ini. Saya merasa penting untuk meluruskan karena berita-berita yang semacam ini itu menjadi tashkik ya, membuat orang ragu bahwa ini manhajnya bermasalah ini. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kemudian setelah penjelasan ini saya mempersilahkan kepada siapa saja barakallahu fikum, apakah santri atau mungkin ikhwan ya. Nah, yang ingin meninggalkan ma'had ini atau tidak lagi ingin taklim, tafadhol silahkan. Nah, bukan hal yang insyaallah tidak berat bagi kita. Tafadhol silahkan. Dan bagi anak itu lebih maslahat bagi antum. Antum yang meninggalkan ma'had, baik ikhwan atau santri, antum meninggalkan itu antum lebih aman gitu. Saya dan ikhwan tidak akan menyikapi antum. Antum salafiyun insyaallah. Antum ahlus sunnah. Anak ketemu antum, anak akan salam kepada antum. Barakallahu fikum. Tapi kalau antum tetap di sini, nanti khawatir. Ya. Khawatir nanti disikapi atau yang semisalnya. Jadi ahsan antum jangan di sini gitu loh. Ya. Barakallahu fiik. Apalagi kalau sudah ada ancaman ini bakal turun rudal gitu. Nah, masyaallah. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Mahdi ini selama 15 tahun ya kita membina. Jumlahnya dulu sedikit. Sedikit. Ini belum ada ini masjid, masih di belakang itu ya. Rumah kecil berdinding papan ya. Orang-orang segelintir orang berapa gitu ya. Itu pun karena sedikitnya orang, taklimnya itu pakai meja. Meja. Duduk di situ. Satu orang satu meja ngaji. Masyaallah. Bapak-bapak tua jazakumullah khair, sebagian sudah meninggal rahimahumullah. Sehingga kalau ma'at ini kembali seperti dulu, sangat tidak masalah. Nah, sangat tidak masalah. Tidak ada problem insyaallah. Ya, sekali lagi kami menganggap antum salafin, antum ahlu sunnah. Kami tidak akan menyikapi antum. Nah, bagi kami tidak ada sikap kecuali dengan bimbingan para ulama. Nah, dan bahkan bagi ana, ya, jumlah yang banyak ini fitnah bagi ana. Ya, khawatir menimbulkan sifat-sifat yang ujub dan yang semisalnya. Sehingga jumlah yang sedikit itu ya, lebih baik. Terus terang saya membina ada pondok di Makassar dan jumlahnya sedikit, kalau hadir kadang 5 orang, alhamdulillah itu lebih nikmat. Kata Al-Auza'i rahimahullah taala, mata Atha ibn Abi Rabah yawma mata wa huwa arda ahli al-ardh 'inda an-nas wa ma kana yashhadu majlisahu illa 7 atau 8. Meninggal Atha ibn Abi Rabah pada saat beliau meninggal, dan beliau adalah orang yang paling diridhai manusia. Namun tidak ada yang menghadiri majelisnya kecuali 7 atau 8 orang. Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Habib bin Abi Thabit bahwa ketika ada sekian banyak orang mengikuti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud jalan, ada orang-orang mengikuti di belakang. Maka Ibn Mas'ud menoleh kepada mereka, mengatakan, "Alakum hajah, kalian punya keperluan sama saya, ngapain kalian ikut di belakang saya?" Gitu. Kata mereka, "Enggak, ya sekedar mau ikut aja, karena beliau alim." Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Irji'u fa innaha dhillatun littabi' fitnatun lilmatbu'." Kembali kalian, jangan ikut saya, karena itu akan menjadi kehinaan bagi orang yang ikut dan akan menjadi fitnah bagi orang diikuti. Fitnah bagi orang yang diikuti. Diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Syaibah dari Sulaim bin Hanbalah, kata beliau, "Ataina Ubay bin Ka'b linatahaddatsa 'indahu." Kami mendatangi Ubay bin Ka'b untuk berbincang-bincang. "Falamma qama qumna namshi ma'ah." Tatkala beliau berdiri, kami pun ikut berdiri bersamanya. "Falahiqahu Umar." Ya. "Farafa 'alaihi ad-dirrah." Ketika kami berdiri bersamanya, maka diikuti oleh Umar sambil bawa cambuk. Sambil bawa cambuk. Nah, dia angkat cambuk itu. Ketika kami ingin mengikutinya. Ketika dia mengangkat, kata mereka, "Ya Amirul Mukminin, ilman tasna." "Wahai Amirul Mukminin, apa ini? Apa yang kamu lakukan?" Kata beliau, "Innama tara fitnatan lil matbu', dhillatan lit tabi'." Sesungguhnya engkau melihat bahwa ini fitnah bagi orang yang diikuti dan kehinaan bagi orang yang mengikuti. Sehingga barakallahu fikum, insyaallah kami sama sekali tidak merasa kecewa, ya, apabila di antara antum ada yang ingin meninggalkan, ya, ma'ahad ini, barakallahu fikum, silahkan. Yang sudah membuat pernyataan-pernyataan, silahkan, tafadhalu. Dan antum adalah saudara kita, insyaallah. Dan kami tidak akan menyikapi apapun. Antum bagian dari ikhwan kita ahli sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita di atas al-haq. Dan semoga Allah azza wa jal senantiasa menjaga kita dari berbagai macam fitnah yang zahir dan yang batin, dan berjalan di atas taujih, bimbingan dari para ulama hafizahumullah ta'ala. Saya kira sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Saya minta maaf, mungkin ada sebagian ikhwan enggak paham ini apa sih Ustaz nyampaikan apa, ya itulah disampaikan. Mulai besok kita akan kembali untuk membuka ta'lim-ta'lim pekanan sebagaimana yang biasa kita lakukan. بارك الله فيكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.